بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الدنيا يسمى الدنيا لأنه ديني. دنيا itu dinamakan dunia karena dia deni. Apa deni? Rendah. Kalau bin azakumullah, kamu klik dalam komputermu kalimat hayatud dunya. Apa keluarnya dalam komputer itu? Al-Qur'an. Ini program Al-Qur'an, kamu klik hayatud dunya. Lihat, apakah ada yang bagus? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Atau Allah katakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main, senda gurau, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu selalu digambarkan oleh Allah semuanya rendah, rendah, rendah, rendah. Atau kalaupun digambarkan ada kenikmatan, digambarkan kenikmatan yang sesaat. Bahwasanya hayatud dunya, kata Allah, seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian mati, kemudian jadi humus, lenyap, tidak berbekas sama sekali. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek. Dan selalu Allah puji akhirat, wal akhiratu khairun laka minad dunia. Wal akhiratu khairun laka minad dunia. Yang namanya akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia.